من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an Allah subhanahu wa ta'ala dan juga rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah Azza wa Jalla di dalam kitabnya yang mulia banyak memerintahkan manusia, banyak memerintahkan orang-orang yang beriman agar bersabar, agar bersabar di dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan tetap di atas kesabaran. Dan begitu juga nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis-hadis yang banyak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan agar bersabar dan berihtisab mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menjalani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama rahimahumullahu jami'an membagi sabar ini menjadi tiga bagian. Yang pertama, sabar ala ta'atillah, sabar di atas mentaati Allah. Yang kedua, as-sabru an maharimillah, bersabar dari keharuman-keharuman Allah. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, yang ketiga bersabar di atas takdir Allah Azza wa Jalla. Orang yang melakukan ketaatan ini membutuhkan kepada kesabaran, karena melakukan ketaatan itu berat dilakukan, berat dirasakan. Mungkin berat dirasakan oleh oleh seseorang karena pada jasadnya atau pada tubuhnya ada kelemahan, mungkin dia sakit ataupun menyandang cacat ataupun yang lainnya. Sehingga di dalam menjalani ketaatan tersebut membutuhkan kesabaran. Atau mungkin dia merasa berat manakala ketaatan tersebut berkaitan dengan masalah harta. Ketika sudah tiba saatnya mengeluarkan zakat harta, ketika sudah tiba saatnya dia menunaikan ibadah haji karena dia sudah mampu, mungkin dia akan merasa berat untuk mengeluarkan harta yang dengan susah payah dia kumpulkan, yang sedikit demi sedikit dia kumpulkan. Sehingga ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala ini membutuhkan kesabaran. Dan demikian juga di dalam meninggalkan keharaman-keharaman Allah, menjaga diri dari keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, ini juga membutuhkan kesabaran. Ya na'am. Dari perbuatan zina, dari minum-minuman keras, dari memakan makanan yang tidak halal, baik zat makanan itu sendiri yang tidak halal ataupun cara mendapatkannya yang tidak halal. Daripada ghibah, daripada sudon, daripada maksiat-maksiat yang semua itu dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga membutuhkan kepada kesabaran. Karena jiwa itu sungguh mengajak kepada perkara yang jelek. Lebih-lebih lagi kalau lingkungan di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita tidak mendukung kepada kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan, bahkan sebaliknya mendukung kepada kejelekan-kejelekan, kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Sungguh berat dan amat berat untuk menjaga diri, untuk menjauhkan diri daripada keharuman-keharuman tersebut. Sehingga ini pun membutuhkan kepada kesabaran. Ya, nah, demikian juga ketika menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan, dirasa menyakitkan. Ya, nah. Ini jelas-jelas membutuhkan kepada kesabaran. Enam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir-takdir seluruh makhluknya. Enam, yang mana takdir tersebut kadang dirasakan oleh yang ditakdirkan. Enam, ataupun oleh objek ataupun oleh makhluk ini dirasa menyakitkan atau tidak menyenangkan. Enam, maka ini membutuhkan kepada kesabaran. Nah, dan wajib atas seorang mukmin bersabar. Wajib bagi seorang mukmin bersabar di dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala yang dirasa tidak menyenangkan tersebut. Karena itulah jalan yang terbaik bersabar di dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apabila dia tidak bersabar, maka dia akan mendapatkan musibah, atau dia akan mendapatkan dua kali musibah. Musibah yang pertama yaitu takdir yang dianggap oleh dia tidak menyenangkan, ya, yang menyakitkan. Kemudian musibah yang kedua yaitu dia tidak mau bersabar. Nah, mungkin karena dia tidak bersabar, dia akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sudon terhadap Allah Azza wa Jalla. Nah, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah, apakah itu dengan lisannya, ataukah dengan hatinya, ataukah dengan anggota badannya. Sehingga apabila seseorang ketika menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan, kemudian dia tidak bersabar, maka akibatnya dia akan mengalami kejelekan berlipat ganda. Nah, oleh karenanya ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bersabar wajib atas orang-orang yang beriman, bersabar di dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena itulah yang baik. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, walaysa dzalika illa lil mu'min. Idza asabat husara syakara, wa dzalika khairun lah. Wa idza asabat hudara sabara, wa dzalika khairun lah. Sangat mengherankan perkaranya orang-orang yang beriman itu. Karena semua perkaranya, semua urusannya adalah baik. Dan tidak ada perkara itu kecuali bagi orang yang beriman. Apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur dan itu baik bagi dia. Dan apabila dia mendapatkan ketidaksenangan, musibah, kemadharatan, dia bersabar dan itu baik bagi dia, bagi orang yang beriman tersebut. Naam. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan dunia ini merupakan tempatnya ibtila, tempatnya ujian. Naam, bagi orang-orang yang beriman. Naam, bagi manusia ini merupakan tempatnya ujian dunia ini. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Kami akan menguji kalian, wahai manusia, dengan sesuatu nam rasa takut, berupa ketakutan, dan dengan rasa lapar, dan dengan berkurangnya harta, dan dengan berkurangnya jiwa, dan dengan berkurangnya buah-buahan. Dan beri kabar gembiralah bagi orang-orang yang bersabar. Beri kabar gembiralah bagi orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah, dan kita ini kepadanya lah kembali, kepada Allah lah kita kembali. Ya, nah, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia, akan menguji manusia dengan berbagai macam ujian. Nah, mungkin dengan rasa takut, mungkin dengan kelaparan, mungkin dengan berkurangnya harta, mungkin dengan berkurangnya buah-buahan, dan seterusnya. Yang hal ini kadang kita lakukan tetapi kita tidak merasa. Hal ini kita lakukan, nah, tetapi kita kadang tidak merasa. Nah, Di saat resesi ekonomi, perekonomian menjadi masalah, ya, penghasilan pas-pasan misalkan, nah, pemasukan dan pengeluaran setiap bulan sudah terjadwal. 6. Ketika itu, 6. Rasanya sayang sekali untuk mengeluarkan sebagian daripada harta itu untuk berinfak ataupun sedekah. 6. Karena menurut perhitungan matematika, harta yang sudah dikeluarkan berarti berkurang harta tersebut, jumlah harta tersebut. Nah, sementara pengeluaran sudah terjadwal, sudah terhitung sekian dan sekian. Nah, di saat orang tua sudah bersusah payah membiayai anaknya sekolah, nah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, sampai sudah mendapatkan gelar sarjana, sampai sudah selesai fakultas, kemudian datang keterangan kepada dia bahwasanya wanita itu tidak boleh berikhtilat, bercampur baur, bahwasanya tidak boleh bekerja nam di bank karena riba, perkara yang diharamkan, ya, tidak boleh ini dan itu, yang jelas ada nasnya dari Al-Quran maupun dari hadis. Nah, hati ini rasanya enggan untuk menerima keterangan tersebut, untuk menjalankan apa yang sudah datang kepadanya. Nah, bagaimana saya mau menyetop anak saya, menahan anak saya daripada bekerja, sementara dulu sudah menghabiskan berjuta-juta, sekarang tinggal duduk, ya, tes sudah tembus, ya, tinggal pengangkatan, ya, kemudian duduk menempati satu jabatan, harta sudah di depan mata, dunia sudah di depan mata. Nah, ya, tetapi apa? Kita takut, kita khawatir kalau nanti anak perempuan saya tidak kerja, nanti diterlantarkan sama suaminya. Ya. Iya, mending kalau mendapatkan suami yang baik. Lah kalau mendapatkan suami yang jelek, yang miskin, yang kere, ya, nanti anak saya mau makan apa? Nah, padahal selama ini dia tidak pernah kelaparan, bahkan berlebihan. Nasi setiap hari kadang terbuang, ikan setiap hari kadang terbuang, sayur demikian. Ya. Sudah berlebihan, tetapi apa? Tetapi masih takut juga. Nah, kekhawatiran masih menyelimuti hatinya. Sudah, biarkan saja. Biar anak kerja dulu, ya. Itu kan untuk dianya sendiri. Kalau sudah menghasilkan uang kan untuk dianya sendiri. Nanti kalau ada apa-apa dengan suaminya misalkan, kan nanti dia bisa tidak susah-susah karena sudah bisa mandiri. Ya, nah. Padahal syariat sudah menyatakan wanita itu nah sebaiknya tinggal di rumah. Jangan bercampur baur dengan laki-laki. Nah, jangan bertabaruj. Nah, menampakkan atau membuka aurat dan seterusnya. Ya, nah. Tetapi apa? Kita masih takut. Ya, kita masih takut. Nah, takut kelaparan. Nah, demikian juga mungkin ketika anak-anaknya mau dikepondokan, ya, pondok pesantren yang tidak mengeluarkan ijazah. Nah, bagaimana anak saya nanti masa depannya? Tidak punya jaminan hidup kalau hanya dikepondokan. Ya, karena pondok tidak mengeluarkan ijazah, pondok tidak mengeluarkan gelar, titel. Ya, nah, takut kita. Takut anak kita terlantar, takut anak kita kelaparan. Ya. Padahal yang menjadi jaminan hidup itu bukan ijazah. Yang menjamin hidup itu bukan titel maupun gelar. Nah, yang menjamin hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rizki kepada makhluknya semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya, tapi kan kita harus melakukan sebab. Benar, kita harus melakukan sebab dan itulah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ya, tetapi manakah yang harus didahulukan? Manakah yang wajib? Mencari ilmu dunia ataukah mencari ilmu agama? Nah, mana yang harus didahulukan? Kalau kekhawatiran kita itu berdasarkan ilmu agama, mungkin bisa diterima, ya. Tetapi kekhawatiran kita itu semata-mata karena dangkalnya ilmu kita, karena lemahnya iman kita, karena lemahnya keyakinan kita, kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita alami tetapi kita kadang tidak merasa. Ya, kekhawatiran. Ya, nah. Padahal apa? Padahal kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya bagi hamba-hambanya yang beriman. Wa kana haqqun 'alaina nasrul mu'minin, dan merupakan kewajiban kami menolong orang-orang yang beriman. Ya, nah. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. 6. Menyediakan balasan bagi orang-orang yang mau taat terhadapnya dengan balasan yang berlipat ganda, seperti disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Permisalan orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah semisal satu biji menumbuhkan 7 cabang. Pada tiap-tiap cabang menghasilkan 100 buah. 100 biji. Dan Allah melipat gandakan bagi orang yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Dan permisalan orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah, nah, semisal satu butir biji kemudian menumbuhkan 7 cabang. Di tiap-tiap cabang terdapat 100 butir. Nah, jadi satu kebaikan dan dibalas dengan 700 kali lipat. Nah, sehingga kalau misalnya orang tua memondokkan anaknya, kemudian menghabiskan biaya sekian ratus ribu atau sekian puluh juta, dan kemudian tidak mendapatkan ijazah, maka bergembiralah dengan kabar Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia telah berusaha untuk mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Dia telah berusaha menginfakkan hartanya di jalan yang Allah ridhoi. Ya, nah. Kalau 1 juta dikalikan 700 sudah berapa? Ya. Memang perhitungan matematika manusia mengatakan hartanya berkurang karena dikeluarkan. Tapi melihat balasan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, maka sungguh sebenarnya itulah hartanya yang hakiki. Itulah harta yang sebenarnya yang dia miliki, yang nanti kelak akan bermanfaat bagi dia. Ya, nah. Adapun rumahnya yang bagus, adapun mobilnya yang bagus, adapun pakaiannya yang mewah, adapun uangnya yang di bank, adapun tokonya yang berjejer, nah, itu bukan miliknya yang hakiki. Karena apa? Karena mungkin saja sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala mengambilnya. Mungkin kebakaran, mungkin dirampok orang, ya, mungkin ditenggelamkan ke dalam tanah, mungkin ditenggelamkan ke dalam lautan. Ya, nah. Tetapi kadang kekhawatiran dan ketakutan ini menyelimuti hati-hati kita. Ya, nah. Oleh karena itu, ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, nah, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam banyak-banyak berdoa. Nam, ya musarrifal ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nam, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan, yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku dan pada mentaatimu. Nah, karena hati manusia itu bolak-balik. Di saat ini berpendapat demikian, ya. Nanti 1 jam, setengah jam berikutnya sudah berubah lagi. Nah, ketika mendengarkan nasihat, ketika mendengarkan ayat dan hadis, masya Allah hati itu rasanya tenang. Rasanya hati itu menerima, oh iya ya. Tapi ketika keluar dari majlis, ketika mendengar berita begini dan begitu tentang resesi ekonomi, tentang dunia dan seterusnya, otaknya mulai panas lagi. Ya. Nah. Jadi seakan-akan apa ilmu itu tertinggal di majelis. Ya. Ilmu itu tertinggal di majelis. Nah, sehingga hari demi hari, minggu demi minggu, bulan berjalan bulan, bulan berganti bulan, nah, majlis taklim dilalui, nah, majlis-majlis ilmu dilalui, didatangi, tetapi kadang perubahannya tidak ada. Asarnya, pengaruhnya itu tidak ada. Ya, nah. Wallahu alam, apakah ini karena ketidakikhlasan yang menyampaikan ataukah karena yang menerima belum mau menerima? Yang jelas hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Enam. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Enam. Dibutuhkan kesabaran dalam menjalani ketaatan terhadap Allah, dalam menjauhi keharaman-keharaman Allah, dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang beriman, yang taat, tidak akan. Nah, dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memberikan rizki kepada kita semua. Sehingga kalau kita yakin, maka kita akan menjaga diri kita, maka kita akan mencukupkan diri kita dari perkara-perkara yang baik, dari perkara-perkara yang halal, dan akan menjaga diri daripada perkara-perkara yang haram. Dan kita akan bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah. Tetapi manakala hati kita masih ragu, masih ada nah, keragu-raguan, kebimbangan, nah, maka di sana syaitan akan dengan mudah menggoda dan menjerumuskan manusia tersebut kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akan memberikan syubhat, akan memberikan was-was. Ya, iya kamu itu bagaimana? Memang betul, kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah ditetapkan kita takdir-takdir kita. Ya, tapi kan kamu itu perlu makan, kamu itu kan perlu pakaian. Ya, kalau kamu jujur-jujuran terus, ya gimana kamu mau ningkat? Gimana kamu mau mendapatkan harta yang banyak? Nanti kamu kere terus. Ya. Yang penting kan tidak ketahuan orang. Ya. Yang penting kan tidak ketahuan orang, enggak apa-apa. Nah, nanti setelah itu kamu bertaubat, setelah berhasil bertaubat. Ya. Enak saja. Ya, enak saja. Enak. Kalau sedikit enggak apa-apa, sedikit-sedikit enggak apa-apa. Ya. Yang tidak boleh itu kalau banyak. Nah, sehingga ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kalau di dalam hati kita ada keraguan-raguan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, nah, maka syaitan akan mudah masuk ke dalam hati kita. Nah, percaya dan yakinlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, taatilah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Seandainya kalau misalkan kita ukur-ukuran ataupun banding-bandingkan, nah, berapa lama sih kemiskinan yang akan kita alami di dunia ini? Jika dibandingkan dengan kemiskinan nanti di akhirat, semisal kita sekarang, ya kita sekarang di dunia sudah cari dunia saja, karena khawatir miskin di dunia. Ya, istri kita suruh bekerja, anak perempuan kita suruh bekerja, anak laki kita apalagi, ya, kita sendiri bekerja. Ya, supaya hidup tidak terlantar. Ya, supaya hidup tidak minta-minta pada orang. Yang jelas jangan minta-minta, karena minta-minta itu jelek. Ya, nah. Ya, karena takut mati, takut kemiskinan. Allah Subhanahu wa taala tetapkan umurnya misalkan 80 tahun. Sudah 80 tahun mati. Ya. 80 tahun. Nah, kalau dibandingkan dengan akhirat bagaimana? Sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Ya. Sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Belum seberapanya kemiskinan kamu kalau kamu misalkan miskin tetapi kamu taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kamu miskin di dunia, nah, barangkali masih ada tetangga yang mau membantu kamu. Mungkin masih ada saudara kamu yang mau membantu kamu. Mungkin kamu masih bisa minta bantuan, minta pertolongan kepada orang-orang lain. Kalau kamu miskinnya di dunia. Ya. Lah kalau kamu miskinnya di akhirat, sengsaranya di akhirat, siapa yang akan menolong kamu? Siapa yang akan membantu kamu? Jangankan bosmu sewaktu di dunia, jangankan tetangga kamu sewaktu di dunia, para nabi saja ketika dimintai syafaat, ketika dimintai pertolongan oleh manusia, nah, mereka angkat tangan, mereka tidak bisa. Ya. Nah, sehingga ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an, nah, maka hendaklah kita yakin, hendaklah kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga jangan takut-takut. Ya. Kalau misalkan anak perempuannya tidak bekerja, tidak dikuliahkan, ya. Kalau misalkan anaknya dipondokkan, kalau misalkan Nah, kita harus melepaskan riba yang itu merupakan apa penghasilan pokok ataupun hasilnya berlipat ganda. Ya, harus menghindari perkara-perkara kecurangan-kecurangan, tipu daya dan seterusnya. Jangan takut. Kalau harus mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan. Ya. Lakukan. Maka di dalamnya merupakan kebaikan yang banyak, kebaikan yang berlipat ganda. Nah, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, lebih-lebih lagi kita sebagai kepala keluarga, bagi yang sudah beristri dan punya anak. Nah, sebagai kepala keluarga, nah, harus mampu, ya, harus mampu, harus bisa, nah, membimbing istri dan anak-anaknya, mengarahkan istri dan anak-anaknya. Ya, nah, jangan sampai, nah, seorang suami disetir oleh istrinya atau dikuasai oleh istrinya. Iya, kalau dikuasainya dengan baik, lah kalau dijerumuskan. Loh, masa ada istri menjerumuskan suaminya? Iya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwa lakum. Sungguh di antara istri-istri kalian dan di antara anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Ya. Nah, sehingga seorang suami harus bisa mengendalikan, harus bisa membimbing istri dan anak-anaknya, karena itu adalah mas'uliyahnya, itulah tanggung jawabnya. Yang mana datangnya fitnah, kadang datangnya ujian, datangnya nan perkara yang menyelisih syara ini adalah dari istri. Ya. Istrinya merengek-rengek minta televisi lah, minta apa yang punya tetangga punya, seperti tetangga punya. Ya. Minta belikan ini, minta belikan itu, sementara kemampuan belum ada. Misalkan. Ya. Nah, sehingga hati panas, otak panas, mikirkan bagaimana caranya mendapatkan atau untuk memenuhi kemauan istri tersebut. Ya, mau dicerai masih cinta. Ya, misalkan. Ya, nah, dan seterusnya. Ini bukan menganjurkan untuk dicerai ya, untuk mudah-mudah menceraikan istri. Ya, ini hanya misalnya saja. Nah, sehingga ya akhirnya mengikuti apa kemauan istri, walaupun harus melakukan keharaman-keharaman. Nah, fabarakallahu fikum, maka hendaklah kita berusaha untuk mendidik, membimbing istri dan anak-anak kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin, percaya pada Allah Subhanahu wa taala, mana kita mau menjalani sebab yang diperbolehkan dan kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik. Sehari 5.000 ya itulah yang terbaik bagi kamu menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kalau kamu diberikan 10.000, yang 5.000-nya untuk yang baik, 5.000-nya untuk yang jelek. Ya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan kebaikan-kebaikan untuk hamba-hambanya. Sehingga ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, nah, hendaklah kita jangan takut. Jangan takut akan kefakiran, akan kemiskinan. Nah, sehingga dengan sebab ketakutan tersebut kemudian kita melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hati yang istiqomah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian nam kita termasuk hamba-hambanya yang taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.